Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya sisi yang diterangkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm, bahwasanya ahlul ilm adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan an-nadrah, cahaya pada wajah-wajah mereka, orang-orang yang mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjaganya, menghafalnya hingga menyampaikan kepada yang lain. Dan tentu ahlul ilm adalah orang-orang yang masuk pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan syarah al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kelanjutan hadis ini, thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslim. Adanya tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan memiliki al-ghil, sifat hasad, dengki kepada yang lainnya. Perkara pertama yang kemarin telah disebutkan penjelasan dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah ikhlasul amali lillahi ta'ala. Ketika seseorang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan menghilangkan pada hatinya tersebut sifat al-ghil, sifat hasad, dengki kepada saudaranya. Nah, disebutkan sebab musabab kenapa seorang yang ikhlas beramal untuk Allah Azza wa Jal, Allah hilangkan pada dirinya sifat al-ghil, hasad dan dengki tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan li'annahu qad insarafa dawa'i qalbihi wa iradatihi ila mardhati rabbih. Karena keinginan, hasrat hatinya dan keinginannya adalah murni untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Falam yabqa fihi mawdi'un lil ghilli wal ghish, sehingga tidak ada tempat di dalam hatinya untuk berlaku al-ghil, hasad, dengki, curang kepada saudaranya. Nah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang yang mukhlis, yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, mengupayakan untuk bagaimana caranya hatinya tersebut memiliki keinginan-keinginan yang mendapatkan dan mendatangkan ridha serta cinta Allah Azza wa Jalla. Semua keinginan-keinginan yang menghalangi itu seluruhnya dia bersihkan. Nah, inilah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Nah, kemudian kemarin telah disebutkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah keutamaan al-ikhlas bila mengisahkan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang ketika itu imra'atul aziz, istri dari seorang al-aziz, seorang raja pembesar di wilayahnya, berkeinginan buruk kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, namun Allah selamatkan Nabi Yusuf dari makarnya, dari tipu dayanya. Kemudian Allah sebutkan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab kenapa Allah Azza wa Jalla palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan kejelekan, perbuatan fahisyah, adalah disebabkan karena beliau adalah dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang beribadah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berdalil dengan ayat ini, falamma akhlasa li rabbih sarafa anhu dawa'iyas su'i wal fahsya. Ketika seseorang mengikhlaskan kepada Rabbnya, ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jal, maka Allah akan palingkan dari dirinya keinginan-keinginan jelek dan keinginan-keinginan melakukan perbuatan fahisyah. Sebabnya adalah karena al-ikhlas, beribadah untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa li hadza lamma 'alima iblis wa annahu la sabila lahu 'ala ahli al-ikhlas. Karena inilah tatkala iblis alaihi la'natullah mengetahui bahwasanya tidak ada jalan baginya untuk menjerumuskan, menggoda, membinasakan ahlul ikhlas. Istathnahum min syartihi allati ishtarotoha lilghiwayati wal ihlak. Maka iblis mengeluarkan kelompok orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jal dari persyaratan ia di hadapan Allah Azza wa Jal, janji ia di hadapan Allah untuk menyesatkan dan membinasakan seluruh keturunan Bani Adam. Nah, Allah badikan di dalam surat Shad ayat yang ke-83, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajba'in. Ia bersumpah dengan kemuliaan Allah akan menyesatkan seluruh dari keturunan Bani Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas beribadah untuk Allah. Iblis tidak bisa menjerumuskan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang mungkar, sehingga menyebabkan ia binasa. Nah, diselamatkan oleh Allah disebabkan karena niatan ikhlasnya. Fal ikhlasu huwa sabilul khalasi. Wa qala ta'ala, atau sebelumnya Allah ta'ala berfirman, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada kekuasaan atasmu terhadap hambaku. Naam. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang binasa. Hamba-hamba yang Allah kecualikan, iblis tidak memiliki kekuasaan, keleluasaan untuk menggoda mereka dan membinasakan mereka, ditafsirkan dengan surat yang tadi kita sebutkan, disebabkan karena keikhlasan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga di samping hadis yang tadi kita sebutkan, nadzarallahu imra'an, sampai dengan akhirnya berisikan kemuliaan ahli ilm, juga di dalamnya berisikan kemuliaan dan keutamaan ikhlas beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu pentingnya untuk kita senantiasa mengobati, senantiasa mengevaluasi dan membenahi hati-hati kita, niatan-niatan kita, agar ketika beribadah, beramal, murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah-ibadah yang zahir seperti membaca Al-Quran atau belajar menimba ilmu, mendalami ilmu agama Allah Azza wa Jalla, belajar di sini, bersihkan niatan-niatan kita dari tendensi-tendensi selain dari ikhlas. ataukah ibadah-ibadah yang batin, yang tersembunyi seperti tawakal, roja, dan yang lainnya. Kita mengupayakan untuk senantiasa menjadikan hati kita beramal untuk Allah Azza wa Jalla. Karena besarnya keutamaan al-ikhlas, tidak hanya membesarkan nilai pahala ibadah tersebut, namun juga memiliki keutamaan yang lain. Di antaranya akan menyelamatkan hati seorang hamba dari al-ghil, perasaan dengki, hasad kepada saudaranya. Naam, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fal ikhlasu huwa sabilul khalas. Maka ikhlas adalah jalan seseorang selamat, khalas, terselamatkan dari tipu daya syaitan. Wal islamu markabus salamah. Islam adalah kendaraan keselamatannya. Wal imanu khatamul aman. Adapun iman adalah penutup keamanan. Sehingga ikhlas ibaratnya jalan yang dengannya seseorang terselamatkan dari tipu daya makar syaitan yang membinasakannya. Islam kendaraan untuk seseorang bisa mendapatkan keselamatan. Iman itu penutup dari perasaan aman yang akan didapatkan, diraih oleh seorang hamba. Sehingga dipersyaratkan pada ikhlas adanya Islam dan iman. Adanya Islam dan iman. Karena itulah keikhlasan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun pada sebagian ibadah mereka, mereka tujukan untuk Allah Azza wa Jalla, itu tidak bermanfaat sebagaimana manfaat yang dirasa oleh ahli Islam, ahli iman. Naam. Wa qawluhu, dan sabda Nabi setelahnya, wa munasahatu a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, memberikan nasihat kepada mereka dalam perkara-perkara yang mereka melakukan kesalahan dan pelanggaran adalah perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam. Namun Islam sekali lagi di samping menganjurkan seseorang rakyat untuk memberikan nasihat, arahan, bimbingan kepada penguasanya, mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka dengan melakukan munasahah, nasihat. Namun di dalam ajaran Islam itu diatur tata cara seperti apa seorang rakyat memberikan nasihat kepada penguasa-penguasanya. Bahkan bila kita membaca Al-Quran, syariat untuk diterapkannya tata cara berbeda di dalam mengingkari kemungkaran penguasa itu juga disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pada agama sebelum Islam. Di antaranya adalah agama Nabi Musa alaihi assalatu wassalam, di mana Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla, diangkat menjadi Rasul, dan Allah perintahkan untuk mendatangi Fir'aun serta mendakwahi dirinya dan pengikutnya agar meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seiring dengan kufurnya Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla dan bengisnya dia kepada Bani Israel. Namun Allah khabarkan di dalam Al-Quran seperti apa cara Nabi Musa mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun yang ketika itu sebagai penguasa. Allah katakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah oleh kalian berdua kepada dirinya, yang dimaksud dua orang yang Allah perintahkan untuk mengucapkan di dalam ayat ini adalah Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Yang ketika itu keduanya Allah perintahkan untuk mendatangi Fir'aun. Sehingga Allah perintahkan keduanya untuk mengucapkan kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Naam, la'allahu yatadzakkar au yakhsha, agar barangkali saja dia ingat, sadar, dan muncul rasa khasyah takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga bertobat dan menerima ajakan Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Nah, sehingga mengingkari kemungkaran kepada penguasa tidak sama seperti seseorang mengingkari kemungkaran kepada sesamanya. Kalau mengingkari kemungkaran kepada sesamanya dibolehkan untuk mengingkarinya dengan tangan, dengan suara yang keras. Nah, namun kepada para penguasa ini memiliki tahapan yang berbeda. Nah, disebutkan di dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan kepada kita sekaligus memberikan arahan kepada kita seorang muslim seperti apa tata cara kita seorang muslim mengingkari kemungkaran pada penguasanya. Rasul bersabda, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultanin falayubdihi alaniyatan." Barang siapa yang memberikan nasihat kepada penguasanya, maka jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Sehingga yang pertama, dia lakukan nasihat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Nah, tidak terang-terangan. Tidak kemudian diumbar di media sosial, tujuannya agar penguasa membacanya. Tidak pula dilakukan dengan cara berdemonstrasi, berorasi, sehingga didengarkan oleh orang banyak, di atas mimbar-mimbar berkhutbah, didengarkan oleh orang banyak apa yang menjadi keinginannya terhadap penguasanya tersebut. Tidak. Tapi Rasul memerintahkan agar dia tidak menampakkannya secara terang-terangan. Bisa dikirim surat, bisa mungkin dia datangi sehingga dia berikan nasihat secara hikmah, secara lembut, nah, penuh adab, dan yang semisalnya. Tidak pula dilakukan dengan cara setelah dia melakukan upaya nasihat tersebut, dia datangi kemudian ternyata setelahnya dia sampaikan, dia publikasikan di halayak ramai, diposting di berita-berita apa yang menjadi inti dari pertemuan dirinya dengan penguasanya. Oh, saya telah menyampaikan kepada dirinya, menegur kepada dirinya demikian, demikian, dan demikian. Tidak demikian prinsip yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan yang pertama, fala tubdihi ala niyatan, jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Walakin liya'khudha biyadihi fayakhlu, namun yang seharusnya dia lakukan adalah dia pegang tangannya kemudian dia berduaan dengannya, bersendirian antara dia dengan penguasanya, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat yang ingin dia nasihatkan. Fa'in qabila minhu fadhaka wa illa qad adda alladhi kana alai, kalau ternyata dia menerima isi nasihat yang dia sampaikan maka itu yang diinginkan, kalau tidak maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga cara-cara selain dari cara yang diajarkan oleh Rasul serta dibimbingkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun di dalam mengingkari kemungkaran penguasanya adalah cara-cara yang berseberangan dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita saat ini, subhanallah, kita melihat betapa banyak bahkan kaum muslimin bermudah-mudahan di dalam bab tersebut. Nah, kebanyakan mereka memiliki ganjalan-ganjalan namun tidak disampaikan ganjalannya tersebut kepada penguasanya, namun disampaikan secara terbuka, bahkan mengkritiki. Nah, ini tentu menyelisihi bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kembali kepada kitab. Sabda Rasul ini wa munasahatu a'immatil muslimin hadza aidan munafin lil ghilli wal ghish. Amalan ini juga akan bisa menafikan, menghilangkan sikap hasad dan dengki. Nah, fa innan nasihata la tujami'ul ghil. Karena nasihat ketika diluapkan itu tidak akan bisa berkumpul dengan kedengkian, dengan kedengkian. Idh hiya dhidduhu, karena nasihat itu lawan dari dengki, lawan dari dengki. Contohnya ini dalam bab seseorang dia memiliki ganjalan kepada penguasanya, akan hilang ganjalan tersebut setelah dia memberikan nasihat kepada penguasanya. Diterima walhamdulillah, tidak diterima urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Al-Mu'im dia sudah memberikan nasihat kepada dirinya. Ataukah dengan contoh yang lain, ketika seseorang memiliki ganjalan kepada saudaranya, kepada saudaranya, dia nasihati, ya kan? Dia memberikan nasihat kepada dirinya sebatas apa yang dia mampu. Nah, kapan nasihat tersebut dia sampaikan akan menghilangkan dari dirinya al-ghil, kedengkian, kedengkian. Karena betapa banyak al-ghil, kedengkian tersebut akan semakin bertambah dengan seseorang membiarkannya. Dengan seseorang membiarkannya. Artinya membiarkan liar. Sehingga terbawa ke perasaan-perasaan, praduga-praduga yang dengannya akhirnya semakin besar rasa dengki dirinya kepada orang tersebut. Nah, seringnya kan demikian. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu asa an tusiba qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, maka bertabayyunlah, ceklah keabsahan berita tersebut. Jangan sampai kalian sudah terlanjur menimpakan kejelekan kepada satu kaum sehingga menyebabkan akhirnya kalian menyesali apa yang kalian lakukan tersebut. Penyesalan yang tidak ada artinya. Sudah dia mungkin bersikap buruk kepada saudaranya, namun ternyata sikap buruknya didasari dengan praduga-praduga yang tidak dibenarkan. Padahal kenyataannya saudaranya tidak demikian. Nah, sudah terlanjur dia melukainya, sudah terlanjur dia berbuat buruk kepada dirinya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, sehingga ini perkara yang juga perlu untuk kita perhatikan, karena akan bisa menafikan, menghilangkan sifat hasad, lawan dari hasad. Fa inna suhala immata wal ummah faqad bari'a minal ghil. Kalau seseorang memberikan nasihat kepada penguasa, memberikan nasihat kepada umat ini, maka sungguh dia telah terbersihkan, terselamatkan dari sifat ghil tersebut, sifat dengki tersebut. Berikanlah nasihat, nah, kepada yang lain. Jarang, ya kan? Mungkin amalan munasahah, saling memberikan nasihat di antara kita ini terlihat mungkin perkara yang langka, perkara yang jarang, perkara yang aneh. Ketika melihat saudaranya mungkin dia dengar melakukan sesuatu, jarang, ya kan? Kita panggil saudara kita tersebut, kita dudukan empat mata, kita sampaikan kepada dirinya, sampai kepada saya berita demikian, demikian, demikian, kita nasihati, kalau ternyata itu benar. Sangat jarang amalan yang seperti ini. Padahal amalan ini adalah amalan yang sangat dianjurkan di dalam al-Islam, termasuk dalam bab ingkarul munkar, dan termasuk dalam satu amalan yang akan bisa mengeluarkan seseorang dari kerugian. Wal asr ila alladzina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga tahapan-tahapan yang seperti ini juga butuh untuk kita perhatikan secara bersama. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waluzumi jama'atahum atau waluzumi jama'atihim, dan berpegang dengan jamaahnya para penguasa tersebut dimanapun mereka berada. Seperti di negara kita Indonesia, ada penguasa yang paling tinggi yaitu presiden, pegang jamaahnya penguasa tersebut. Tidak kemudian kita mematahkan ketaatan kita kepada mereka, tidak kemudian kita memberontak terus bersama dengan mereka. Ini adalah prinsip Islam yang banyak para imam-imam salaf senantiasa mengingatkan kita untuk perhatian padanya. Nah, seiring dengan terlihat di zaman kita saat ini bermudah-mudahannya kebanyakan masyarakat di dalam mengkritisi bahkan memandang rendah penguasanya. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyurul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga hati-hati dari perkara-perkara tersebut. Wa hadza aydan mimma yutahhirul qalba minal ghilli wal ghish. Berpegang dengan jemaahnya para penguasa kaum muslimin adalah perkara yang akan membersihkan hati dari kedengkian dan sifat hasad. Fa inna sahibahu liluzumihi jama'atal muslimin yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Karena seseorang apabila dia terus berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin, ia akan cinta kepada mereka seperti ia cinta untuk dirinya. Nah, cinta kepada mereka seperti cinta ia kepada dirinya. Kaum muslimin bersama rakyatnya, afan, rakyat bersama dengan penguasanya melakukan demikian dan demikian. Rakyat senantiasa mendengarkan arahan penguasa-penguasanya, harus demikian, mereka demikian, dilarang demikian, mereka tidak melakukannya. Nah, maka kita bersama dengan mereka. Kita bersama dengan mereka. Ini akan bisa menafikan al-ghil. Tidak kemudian kita sok pintar. Tidak kemudian kita sok pintar menghakimi apa yang menjadi kebijakan penguasa tersebut, menganggap tidak benar dan berupaya untuk menerapkannya di sekitarnya. Ini perkara yang menyelisihi ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, contohnya saja di dalam menyikapi wabah corona, ya kan? Penguasa kita memerintahkan kita untuk menutup masjid, kita katakan sam'an wa tha'ah, kita dengar dan kita taat, kita tutup masjid. Nah, kita melarang kaum muslimin untuk menghadiri masjid sebagai bentuk ketaatan kita kepada penguasanya. Para penguasa kaum muslimin kemudian setelahnya membolehkan seseorang untuk membuka kembali masjid-masjidnya. Kita katakan sam'an wa ta'ah. Kita kembali buka masjid seiring dengan masih adanya wabah tersebut. Dan kita jalankan apa yang menjadi aturan-aturan, demikian pula bimbingan-bimbingan para penguasa-penguasa tersebut. Kaum muslimin diperintahkan untuk isolasi di rumahnya selama sekian waktu. Kita katakan sama'an wa ta'ah. Kaum muslimin sudah dibolehkan untuk berbaur. Kita katakan sama'an wa ta'ah. Demikian seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim bersama dengan penguasanya. Nah, bersama dengan penguasanya. Tidak kemudian mengkritisi penguasanya, berlaku sok pintar, menghakimi yang seharusnya penguasanya demikian, ternyata dia demikian, tidak seharusnya demikian. Ini secara bertahap, tidak sadar pada hakikatnya menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita seorang muslim senantiasa bersama dengan para penguasa-penguasanya tersebut. Nah, dan perkara-perkara yang lain itu banyak. Kita senantiasa bersama dengan para penguasa-penguasa kita dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa yakrahu lahuma yakrahu laha, ia benci sebagaimana mereka membencinya. Naam. Wa yasu'uhum ma yasu'uhum wa yasurruhum ma yasurruhum, menyedihkannya apa yang menyebabkan mereka sedih, mengembirakannya apa yang menyebabkan mereka gembira bersama dengan penguasa. Bahkan dalam bab perayaan Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, juga terdapat anjuran agar kita seorang muslim bersama dengan para penguasa-penguasanya. Nah, sehingga merayakan seperti halnya mereka merayakan, meluapkan kegembiraan di hari tersebut sebagaimana mereka juga meluapkannya. Nah, wa hadza bi khilafi man haza anhum wa ishtaghala bi ta'ni 'alaihim wal 'aibi wal dham. Ini tentu berbeda jauh dengan seseorang yang menyelisih mereka. Ia tersibukkan dengan mencela para penguasa-penguasanya. Sehingga sebagian mereka ada yang senantiasa melakukan halaqah-halaqah ta'lim. Tujuannya ia isi ta'lim-ta'limnya dengan fiqhul waqi'. Dengan fiqhul waqi'. Artinya mengkaji keadaan kontemporer, keadaan yang baru terjadi di masa-masa tersebut. Pada hakikatnya yang mereka kaji, yang mereka sampaikan adalah menyikapi kebijakan-kebijakan penguasanya, kemudian mengkritisinya. Subhanallah, kita melihat media-media sosial, baik televisi atau koran, baik tercetak atau tidak melalui sarana elektronik, di zaman kita saat ini bermudah-mudahan di dalam mencela, mengkritiki penguasanya. Kalau semisal kita larut ke dalam berita tersebut, muncul emosi kita, muncul akhirnya perasaan su'udzan buruk kita kepada penguasa-penguasa kita, tidak dipungkiri dan tidak dinaya, nantinya kita akan bersikap sebagaimana sikap mereka, orang-orang yang memusuhi, mencela para penguasa-penguasa kaum muslimin, para penguasa-penguasa mereka. Nah, mulailah muncul sekian banyak berita di masa kita saat ini, seakan-akan pemerintah berlaku zalim. Mulailah muncul berita-berita di zaman kita saat ini menampilkan sosok yang terzalimi oleh penguasanya, digambarkan sedemikian rupa, kasusnya demikian, sehingga menyulut kemarahan kaum muslimin yang jahil, yang awam, dan akhirnya melakukan perkara-perkara yang nantinya akan menodai kewibawaan kaum muslimin. Ini perkara yang sangat berbahaya, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita melihat seseorang yang larut ke dalam berita-berita tersebut mulai melecehkan penguasanya. Wah, penguasa kita kalau mereka demikian, kalau dia sedang demikian, berbeda jauh dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Subhanallah, wal'iyadzubillah. Ini prinsip yang pada hakikatnya menyelisih bimbingan Islam. Sebab musababnya adalah terlalu sering melihat kejanggalan-kejanggalan penguasa yang Rasul memerintahkan kita menutupinya, ketika memberikan nasihat tidak menampakkannya. Namun ternyata bermudah-mudahan kita melihat sebagian mereka menampilkan, mempublikasikan, bahkan mempertontonkan, melakukan siaran-siaran yang tujuannya adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa. Nah, ada acara debat kusir. Yang pro pemerintah dengan yang tidaknya. Subhanallah. Debat kusir intinya. Yang satunya marah-marah, yang satunya dilawan lagi marah-marah. Kemudian nantinya didiamkan sama pembawa acaranya. Nah, yang sana sedang semangat menyampaikan hujah-hujahnya, langsung di stop sama pembawa acaranya. Di stop, di pause, kelihatan suaranya, mimiknya berbicara tapi enggak ada suaranya. Dipotong dengan iklan, nah, dan seterusnya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Acara yang tidak berfaedah. Pada hakikatnya merendahkan penguasa secara terang-terangan, menurunkan kewibawaan penguasa. Nah, belum lagi berita-berita yang berkembang di sarana elektronik. Nah, mungkin yang punya HP Android sering lihat, ya kan? Inginnya melihat mungkin makalah di Google, ternyata di bawahnya sudah banyak berita. Oh, berita ini, berita ini, berita ini. Kebanyakannya dilakukan oleh sebagian mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya pada akhirnya adalah tendensi politik untuk merendahkan penguasanya, merendahkan kepopuleran, kewibawaan penguasa yang nantinya diharapkan tidak bisa menduduki jabatan tersebut di masa yang akan datang. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Seorang muslim yang mengerti sunnah tidak demikian. Ia senantiasa mendengar taat kepada penguasanya. Kalau semisal dia melihat keganjalan, dia kirimi surat. Dia nasihati penguasanya dengan cara yang ma'ruf. Kalau semisal diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah Azza wa Jal. Ia beribadah kepada Allah dengan apa yang mereka lakukan terhadap prinsip-prinsip mereka jalankan, terkhusus kepada penguasa-penguasanya. Itu ibadah, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Taatnya kita kepada penguasa adalah ibadah. Menahan lisannya kita dari menjelek-jelekan penguasa adalah ibadah. Adalah ibadah. Nah, ada sebagian ustadz yang saya dengarkan dulu menceritakan kebiasaan sebagian asatidzah mungkin melihat perkembangan kondisi di negaranya. Nah, sedang terjadi demikian, demikian, demikian. Disadari oleh sebagian asatidz tersebut menyampaikan ke kita, dengan disampaikannya kejadian-kejadian tersebut terbawa emosi ke penguasa. Oh, kok penguasa kita demikian sih? Kok penguasa kita demikian? Kalau tidak diingatkan oleh sebagian mereka, maka bisa terjatuh ke dalam perkara yang mungkar. Wal'iyadzubillah. Nah, kita saja merasakan, ya kan? Antum lihat berita ini, lihat berita ini, lihat berita ini. Yang secara keseluruhan adalah mengkritisi kebijakan penguasa. Kenapa penguasa tersebut menangkap si fulan, memberhentikan si fulan, tidak bersikap adil, tidak kemudian membela dan yang semisalnya. Akhirnya muncul rasa benci, rasa tidak suka. Menampilkan orang yang terzolimi, pemerintah diam, menyalahkan penguasa. Kenapa tidak berbicara? Dalam kasus yang lain dia berbicara, dalam kasus ini ternyata tidak. Muncul tersulut emosinya. Kalau semisal tidak benar-benar direm dengan dalil-dalil yang dipelajari oleh seorang dari Al-Quran dan As-Sunnah, apa bedanya antara dirinya dengan orang-orang yang kesehariannya mengkritisi penguasanya, merendahkan penguasanya, sampai akhirnya berupaya untuk memberontak kepada penguasa-penguasa mereka. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian disebutkan oleh al-muallif rahimahullah seperti perbuatan Syiah Ar-Rafidhah, kelompok Khawarij, yang senantiasa dari zaman dahulu hingga zaman sekarang mengidam-idamkan adanya khilafah Islamiyah, berupaya untuk menegakkan daulah Islamiyah di bawah bimbingan Al-Quran. Namun itu hanya sekedar isapan jempol, omongan-omongan yang ibaratnya hanya angan-angan mereka. Dan kita melihat sepak terjang Khawarij dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini dengan berbagai macam ragam jenis kelompok-kelompok mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendirikan kekhilafahan tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membuat negara semisal dengan apa yang mereka angankan, apa yang mereka idam-idamkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dakwah mereka di berbagai dunia terus demikian, merongrong penguasanya, mengkritisi penguasanya, sampai akhirnya memberontak kepada penguasanya. Dari berbagai negara demikian sepak terjang mereka, namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil menjadi kepala negara, memiliki negara, memiliki rakyat yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa inna qulubahum mumtali'atun ghillan wa ghisya. Kelompok Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, hati-hati mereka dipenuhi dengan sifat dengki, sifat hasad. Naam. Walihaza tajidur Rafidhah ab'adan nas minal ikhlas. Karena inilah engkau menjumpai kelompok Rafidhah adalah kelompok yang paling jauh dari ikhlas. Amalan mereka dipenuhi dengan kesyirikan, kedengkian. Bahkan mereka beribadah dengan dengki tersebut. Mereka beribadah dengan kedengkian. Mereka menjadikan celaan-celaan seseorang kepada Khalifah Ar-Rasul Abu Bakar As-Siddiq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Nah, karena mereka menuduh dengan keji dan mungkar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab serta Uthman Ibn Affan adalah orang-orang yang melakukan kesalahan besar di mana mereka merampas kekhilafahan yang seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini kelompok Rafidhah demikian. Menyalahkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Padahal dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah adalah berdasarkan bimbingan Nabi SAW. Sebelum beliau wafat, beliau perintahkan Abu Bakar untuk mengimaminya, untuk menggantikan beliau sebagai imam. Dalam beberapa hadis pada akhir, sebelum akhir hayat Nabi SAW, beliau memuji sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula ketika kaum muslimin mengangkat kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, tidak ada di antara mereka yang menolaknya. Karena mereka faham dan mengerti seperti apa kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga demikian. Mereka sering mendengarkan Rasul mengatakan, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Ketika saya masuk ke satu tempat, bersama saya ada Abu Bakar, ada Umar. Ketika saya keluar ke satu tempat, bersama saya ada Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan saking dekatnya keduanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para ulama juga menafsirkan hadis ini di samping menunjukkan kedekatan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasul alaihi salatu wasallam, juga terkandung faedah yang lainnya, pentakwilan dari sabda Rasul yang beliau mengkhabarkan bahwasanya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nantinya akan dikebumikan, dimakamkan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itu terjadi, ya kan, di samping kuburan Rasul ada kuburan Abu Bakar dan ada kuburan Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun sisa kelanjutan materi dari risalah ini kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.